Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pengalaman Bunda nanti bisa menular ke anak-anakku, adik-adik ya, ke adik-adikku semuanya. Tadi sudah dikenalkan nama Bunda Islamnya Wiwin Muslimah, nama pemberian nama asli kecilnya Wiwin Punati, nama baptisnya Francesca. Jadi sebelum Wiwin Muslimah ini Francesca Wiwin Punati. Dulu Bunda aktif di sini di Jogja, aktif di Gereja Bintaran. Jadi paroki kami Gereja Bintaran di daerah Bintaran, ya di daerah Bintaran, di daerah Jalan Sultan Agung. Suami Bunda kepala sekolah SMA yang ada di Yogyakarta salah satunya, dan juga pengurus gereja dan juga ketua lingkungan. Ketua lingkungan itu kalau dalam satu kecamatan itu ada satu lingkungan. Satu lingkungan itu yang ketuanya suami saya. Dan Bunda selain pengurus gereja dan juga ibu lingkungan, untuk pekerjaan sehari-hari Bunda adalah perias pengantin pria dan wanita waktu itu, dan salon kecantikan pria dan wanita waktu itu, dan juga perias pengantin yang sangat satu di antara yang sangat terkenal di Kecamatan Umbularjo. Tahu Umbularjo adik-adik? Ya, di situ lah. Salon dulu ramai banget di Jalan Gelagahsari. Mungkin panjenengan udah tahu Jalan Gelagahsari itu dulu paling ramai di salonnya Bunda, salon Wiwin waktu itu, dengan kapser 4 yang seksi-seksi semuanya. Dulu Bunda gaya artis itu dulu gaya jilbab Bunda ini dulu masih sisa kalau dibuat baju jilbabnya ini. Nah, sekarang 5 meter. Jadi 6 baju dulu, itu sekarang 1 baju. Ini dulu Bunda, itu dulu ya. 2 tahun sebelum masuk Islam, tahun 2005 masuk Islam, 2 tahun sebelumnya itu Bunda mulai ingin mengenal Islam itu karena ada 2 tahun terakhir itu punya kapser yang sangat taat agamanya. Dia bawa dari Jawa Timur, salon sudah masih rame banget. Begitu dengar adzan langsung sholat, selalu saya ingatkan sholatnya nanti rampungkan dulu ini apa pekerjaan karena yang antri banyak, tapi selalu ngeyel. Kalau selow sedikit baca Al-Quran dan bukunya banyak, itu selalu saya ingatkan karena salon sangat rame, tapi selalu sering banget diayeli. Intinya itu sering banget ngeyel. Bunda itu marah-marah soal mengganggunya sholatnya itu dengan pekerjaan Bunda waktu itu di salon karena orang yang ngantri banyak, tapi ini tetap ngeyel. Intinya tuh itu saking seringnya marah tidak digubris, tetap diayeli, akhirnya Bunda tuh capek marah. Nah, itu capek marah akhirnya Bunda, apa sih sebenarnya Islam itu? Ternyata Islam itu lebih indah daripada agama kami dulu. Jadi dalam agama kami dulu itu enak, semuanya enak. Tidak ada dosa. Dosa kan bisa ditebus. Dosa itu karena Tuhan Yesus itu, ini kata saya cerita dulu ya. Jadi dalam ajaran kami itu Tuhan Yesus itu turun ke dunia itu untuk menghapus dosa dunia. Untuk menghapus dosa manusia. Jadi kalau manusia itu berbuat dosa, cukup pengakuan dosa di gereja. Di gereja itu ada bilik, 2 bilik, jadi satu, yang satu untuk pastor, satu untuk umat. Jadi apapun dosa kita, kita sampaikan kepada pastor. Nanti pastor menasihati, menasihati atau didenda. Nek orang yang mampu uangnya banyak, ya dendanya uang. Kalau orang yang tidak mampu, dendanya bacaan apa, doa apa gitu, diucapkan berapa lama, berapa banyak itu. Setelah itu diberkati itu dikasih tanda salib itu, terus selesai dosa kita hilang. Itu waktu dalam agama kami dulu itu. Dan agama kami dulu itu juga tidak ada neraka, adanya cuma api pencucian. Jadi kalau mati dimasukkan api pencucian selama 3 hari, setelah itu diangkat masuk surga. Nah itu sedikit agama kami dulu itu. Jadi orang kalau belum pernah mendengar tentang Islam tidak akan pernah percaya bahwa Islam itu benar. Karena ajaran kami, ajaran agama kami dulu sangat enak semuanya. Gitu. Jadi dan surga itu bisa dinikmati sampai mulai dari sekarang ini gitu. Jadi dalam agama kami dulu, kalau Islam zakat 2,5%, kami 1/10. 10% kita keluar uang untuk gereja. Itu tuh enteng banget. Dalam agama kami dulu 10/10. Bunda sebagai ibu lingkungan tidak kalah pentingnya dari ketua lingkungan. Kalau ketua lingkungan kan jelas ada apa-apa tanda tangan ketua. Kalau ibu lingkungan itu kewajiban pertama adalah menjaga lingkungan dan memakmurkan lingkungan. Menjaga lingkungan itu jangan sampai umat kami murtad, jangan sampai berkurang, tapi justru harus menambah. Dengan apa? Dengan memakmurkan, yaitu tadi memakmurkan lingkungan. Memakmurkan lingkungan itu menambah umat. Caranya gimana? Nah, ini banyak cara, jadi ini juga perlu adik-adik ketahui. Dan nanti kalau umpamanya bisa apa mengetahui di lingkungan panjenengan semuanya itu ada yang mirip-mirip apa yang akan Bunda sampaikan, nanti panjenengan bisa menolong atau paling tidak itu mencegah. Kalau tidak bisa mencegah, menghubungi organisasi-organisasi Islam yang peduli akan pemurtadan. Jadi yang paling diutamakan adalah cintanisasi. Ini kan nanti remaja ya Mas, jadi saya tekankan dulu ini karena ini remaja semuanya, ini yang perlu dihati-hati ini dengan cintanisasi. Jadi mudika itu muda-mudi itu Katolik. Jadi kami itu dari Katolik. Muda-mudi Katolik itu memang ditekankan untuk bisa menikahi orang-orang Islam. Minimal itu untuk membuat orang-orang Islam itu, remaja Islam itu jatuh cinta kepada mudika kita. Karena kalau menikahi dari orang-orang yang Islam, diharapkan akan melahirkan generasi-generasi kecil, generasi-generasi yang baru lahir itu akan menjadi generasi yang taat dalam agama kami dulu. Kalau yang dimurtadkan itu orang yang sudah tua, yang sudah pernah belajar Islam, pernah tahu tentang Islam, itu tidak begitu greget. Apalagi kalau orang tua itu kan tidak produktif lagi, sudah tidak melahirkan. Jadi sebenarnya tuh kalau memurtadkan orang-orang yang sudah di atas 40 atau 50 tahun itu sebenarnya tidak begitu penting. Karena itu hanya menambah sedikit. Tapi kalau yang dimurtadkan tuh gadis-gadis, itu akan melahirkan orang anak-anak yang banyak. Nah, itulah yang diharapkan. Walaupun yang dalam agama kami dulu itu masuk Islam dulu, bersyahadat dulu untuk menikah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah untuk bersyahadat menikah dalam Islam, karena harapan kedepannya itu akan bisa membawa istri atau suami yang orang Islam itu tadi akan ke agama kami yang dulu. Jadi biasanya nanti kalau sudah punya anak itu nanti kembali ke agama yang dulu, terus membawa anaknya, terutama anaknya. Kalau istri tidak mau, anak-anak akan dibawa. Itulah yang akan menambah umat kami semakin banyak. Karena dicanangkan dalam tahun 2020 itu, waktu 15 tahun yang lalu itu, kami sudah dapat edaran untuk dicanangkan tahun 2020 itu mayoritas dunia itu Nasrani. Itu sudah, ini sudah di program dari Vatikan waktu itu. Jadi sudah 15 tahun yang lalu, sebelum 5 tahun sebelum Bunda masuk Islam itu sudah punya edaran-edaran seperti itu. Kita sudah dibagiin semuanya. Bagaimana caranya untuk menambah umat, bagaimana caranya untuk mencari umat-umat yang baru, itu sudah diajarkan pada kita gitu. Kalau Bunda sih misionaris handal sih enggak ya, cuman Bunda sebagai tanggung jawab sebagai ketua lingkungan, ibu lingkungan itu memang harus menambah umat. gitu. Jadi punya banyak, jadi satu pemurtatan enggak cuma sendiri. Jadi tim. Jadi kita punya tim. Jadi ada yang bagian masing-masing, ada yang bagian mendekati, nanti yang sakit nanti diobatkan gratis, nanti udah ada sendiri-sendiri, kita mendekati. Bunda itu bagian mendekati itu. Jadi untuk sampai memurtadkannya itu sudah ada tim tersendiri gitu. Jadi terutama yang di dekatin, yang itu kalau orang-orang yang miskin, mohon maaf ya, orang-orang yang miskin, yang lemah imannya, yang masih menganggap agama sama aja, bodoh-bodoh ajarannya apik, bodoh-bodoh ajaran, sama-sama ajarannya bagus, itu terutama itu utama yang di deketin. Nah, kalau atau ini pas ajaran tahun ajaran baru itu biasanya masuk ke PAUD atau TK, itu memberi tas isi perlengkapan. Nah, biasanya itu nanti ada misi-misi tertentu. Nanti juga ada pengajar-pengajar yang akan masuk ke situ. Mungkin panjenengan sudah sering melihat di internet pakainya jilbab anak TPA, tapi nyanyiannya dalam Yesus kita bersaudara. Itu salah satu alasannya kita pendampingan menghilangkan trauma anak-anak dalam bencana itu. Dari tim kami itu masuk ke situ, memberi bantuan, memberi hiburan, memberi segala macam. Nah, akhirnya diajak menyanyilah dalam Yesus kita bersaudara, itu salah satunya itu. Dan masih banyak lagi cara-cara untuk memurtadkan. Dan jangan dianggap enteng, karena ini Bunda kan juga sama Ustadz Yusuf Ismail, mungkin banyak udah pernah kenal, udah pernah mengerti usianya Cina, tapi sudah punya pondok pesantren 3, yang satu di Jakarta, 2 di Gunung Kidul, yang salah satunya itu untuk rehabilitasi akidah. Jadi kami kalau nanti ada yang nyaris murtad atau mungkin sudah murtad tapi keluarga tidak boleh, ada yang melapor ke kami, nanti kita akan eksekusi, kita ambil masukan ke pondok. Jadi ini juga belum lama ini menangani 2 gadis yang memori esannya hilang. Dulu waktu SMP, SMA di Muhammadiyah, Mas. Orang Wonosari, dulu kerja di Bank Danamon Jalan Magelang. Kuliahnya di Sadar. Itu yang dulu bapaknya masukkan di situ, karena selisih 4 juta lebih murah saja daripada UGM waktu itu, daripada UII, akhirnya milih yang murah, masuklah Sadar. Ternyata di Sadar dia kena misionaris cintanisasi, sudah hampir menikah, ngurus sendirinya. Harusnya tanggal 26 April tahun 2014 kemarin itu 2015 kemarin itu harusnya menikah. Alhamdulillah seorang pembantunya tuh ngasih informasi kepada bapaknya, langsung bapaknya gerak cepat cari tempat, ternyata dapatnya di gunung itu, di Al-Hadid. Itu memori sampai habis. Bunda salah satu pemateri setiap hari Jumat, karena pondok rehabilitasi itu tidak cuma mahasiswa tapi juga banyak, ada polisi, ada segala macam, ada SMA, ada SMP, bahkan banyak sekali pokoknya, rata-rata karena cinta. Jadi memori Islam itu habis, hilang, tinggal malah memori Injil. Jadi dia bicara tentang Tuhan Yesus, dia bisa bicara dengan tentang Injil, dia bisa ceramah. Jadi Bunda karena mau memberi nasihat, tapi Bunda malah dinasehati tentang Injil, tentang kebenaran Injil, dan udah bersumpah saya tidak akan kembali masuk Islam, dan macam-macam penghinaan dalam menghina Islam itu. Tapi karena dia dulu Islam, jadi kita sadar bahwa ini tuh karena jinnya. Jadi kita tidak marah dengan sampai menghina Islam itu, kita tidak marah, tapi kita tetap berusaha untuk menyadarkan. Alhamdulillah sekarang sudah sadar. Boleh cross check di Bank Danamon apakah pernah ada karyawan yang namanya Ayu Trimurti di Bank Danamon Jalan Kaliurang. dan sekarang sudah sadar dan kerja di bank di Wonosari dekat rumah orang tuanya. Dan sekarang kalau mau tahu, sekarang masih ada 14 pasien di Al-Hadid 2. Di Al-Hadid 2. Jadi kalau adik-adik ini mengetahui ada temannya berpacaran dengan non-muslim, tolong diingatkan. Kalau diingatkan tidak bisa, panjenengan bisa menghubungi bunda, bisa minta tolong bunda, dan bunda juga punya teman-teman banyak, jadi bukan bunda sendiri yang akan bertindak, tapi ada tim tersendiri yang mengatasi itu nanti. Jadi yang penting ada salah satu keluarga yang tidak setuju dan minta tolong kepada kami, udah kita yang beresin gitu. Jadi tidak bayar, dan sampai penjemputan sampai itu nanti dari tim kita, dari tim kami itu. Jadi itu salah satu cara yang paling diutamakan itu. Apalagi kalau yang dimurtadkan itu anak-anak ulama, itu sangat luar biasa itu poinnya. Anak ustadz, anak ulama, anak pemilik masjid, wah itu poinnya sangat tinggi itu. Nah, ini salah satu bagaimana cara pemurtadkan. Kalau untuk orang-orang tua itu, ya itu tadi biasanya orang-orang tua yang tidak paham Islamnya. Sebenarnya Islam sholat, ya sholat, puasa, tapi cuma sholat dan puasa aja. Jadi tidak tahu ilmunya, tidak pernah ngaji, taunya semua agama itu sama-sama ajarannya baik. Itu yang paling sangat mudah. Dan dalam tim kami juga, kalau umumnya ada orang miskin perlu modal, kita modalin. Atau mungkin ada yang mau pinjam, kita pinjamin. Nanti tidak usah bayar lama-lama. Lama-lama kita bawa dia berdoa. Lama-lama dengan tersendiri dia udah bisa membedakan bahwa agama ini lebih baik daripada agama Islam. Nah, itu yang kebanyakan kalau yang orang-orang yang tua, kalau yang remaja-remaja seperti ini tuh dari cintanisasi, model cintanisasi. Ya, alhamdulillah setelah bunda banyak marah dengan anak buah itu akhirnya ingin belajar Islam, bunda akhirnya baca buku-bukunya adik-adik itu. Habis adik-adik, alhamdulillah ternyata gak langsung percaya sih, masih lama juga 2 tahun saya itu mempertimbangkan masuk Islam atau tidak itu. Karena Islam itu, karena udah terlanjur jelek diajarkan pada kami itu, udah terlanjur jelek, teroris ya Islam dan sebagainya, poligami dan semuanya itu tentang Islam, jelek-jeleknya aja yang diajarkan pada kami dulu itu. Jadi tapi setelah belajar Islam, poligami itu justru sudah tertata, ada Nabi Muhammad, ada Islam memang tertata gitu. Cuma dibatasi 4, kalau dulu-dulu kan masih ratusan itu istrinya itu. Sebelum Islam itu udah, bahkan gundiknya udah ribuan, itu udah ada di ayat-ayat. Ternyata itu kan dalam kami nggak pernah diajar seperti itu, nggak pernah dikasih tahu seperti itu gitu. Nah, jadi ternyata setelah tahu bahwa Nabi Isa adalah tetap Nabi, itu dalam Al-Maidah ayat 116, waktu Allah bertanya pada Nabi Isa, hai Isa putra Maryam, apakah kamu yang meminta orang banyak itu menganggap kamu dan ibumu dua Tuhan selain aku? Ternyata Nabi Isa membantah, karena Allah, mana mungkin ya Allah saya berani mengatakan hal seperti itu, karena Allah tahu apa yang ada pada hatiku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada Allah. Allah Maha mengetahui hal yang gaib. Satu ayat itu yang bunda bawa pulang, banyak ayat yang menjelaskan bahwa Islam itu agama yang hak. Nah, panjenengan sudah tahu semuanya, jadi tidak harus saya jelaskan satu persatu, nanti habis hanya waktunya. Jadi satu ayat itu yang saya bawa pulang, sering berdebat pada suami, karena suami saya udah senior termasuk ulama, tapi ternyata suami saya tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjawab apa yang bunda harapkan gitu. Dan alhamdulillah bunda juga, dulu belum alhamdulillah gitu ya, jadi bunda juga punya keluarga pastor, juga punya keluarga suster. Jadi bunda juga nanyakan sama pastor, Romo, saya manggilnya Romo, mau tanya tentang kenapa Yesus menjadi Tuhan. Sebenarnya dalam Islam ini Isa itu, memang Yesus itu Isa. Di dalam agama kami dulu itu, memang Tuhan Yesus itu Nabi Isa, anak Allah itu Nabi Isa itu. Jadi dalam agama Islam ternyata Isa tetap manusia sampai sekarang, tetap Nabi sampai sekarang ini. Nah ini yang saya tanya sama pastor, sama Romo. Ya ternyata Romo nggak bisa nyajulin, Romo malah marah. Saya ngongkong kue kenal dari sama Yesus apa. Jadi maksudnya itu saya malah marah-marah sama bunda. Ngapain juga saya belajar Islam? Yang nyuruh kamu belajar Islam itu siapa? Itu Romo gitu. Saya bilang, saya memang belajar Islam sudah 2 tahun. Marah Romo. Suami saya juga marah-marah. Tapi saya tetap. Dan suster juga seperti itu. Malah marah-marah juga. Tapi ya akhirnya memutuskan bunda mau masuk Islam. Masuk Islam tahun 2000 Agustus itu saya masuk. Akhir Agustus itu bunda bilang mau masuk Islam itu. Suami saya marah, mau bakar mobil, rumah semuanya mau dibakar. Saya bilang silahkan, silahkan mau dibakar. Akhirnya nego. Akhirnya rumah saya tinggal, saya meninggalkan rumah, keluarga dan semuanya. Dalam awal September, tanggal 6 September, di awal September saya keluar dari rumah dengan membawa baju-baju saya saja, lainnya semuanya saya tinggal. Dulu juga tidak terpikir apa perlengkapan ibadah kami dulu tuh tidak terpikir untuk dibawa, jadi semuanya saya tinggal. Jadi seandainya dibawa kan bisa untuk saksi, tapi tidak terpikir sama sekali untuk apa. Udah nggak butuh, saya sudah semuanya ditinggal. Kenapa saya tinggalkan harta? Padahal saya juga dulu juga bukan orang, walaupun saya bukan orang kaya raya, tapi saya bukan orang miskin. Jadi saya punya rumah, saya punya perlengkapan yang mahal-mahal, maksudnya perlengkapan rumah. Saya juga punya mobil, punya kendaraan. Waktu saya tinggal, kenapa? Saya kena berpikir ini harta yang saya dapatkan dari yang tidak halal gitu. Jadi tidak barokah. Jadi saya maunya masuk Islam, saya murni saya mau cari yang barokah gitu, karena setelah tahu ilmunya itu. Jadi tanggal 6 September, tanggal awal September saya sudah keluar dari rumah, sudah tinggal di kontrakan. Dan tanggal 6 September bunda masuk Islam. Itu pun saya tanya-tanya dulu, saya tanya pada orang non muslim tapi Kristen. Saya kan Katolik sama Kristen beda. Saya punya teman akrab juga agama Kristen. Bagaimana cara masuk Islam? Karena saya mau tanya sama orang Islam, saya takut enggak diterima. Saya takut nanti malah diejek, karena kan pikiran bunda waktu itu mungkin dosanya banyak, orang kotor gitu loh maksudnya. Enggak terpikir bahwa kalau ada orang yang masuk Islam, ternyata orang itu senang. Enggak terpikir sama sekali waktu itu. Jadi orang Kristen itu manggilkan bunda temannya, teman akrab Islam. Itu pengacara itu, tapi sampai sekarang kehilangan kontak gitu. Terus yang pengacara itu memanggilkan bunda ustadz yang dari mualaf Buddha. Nah, yang itulah akhirnya saya jadi ditanya ada 3 ustadz datang ke rumah itu, serius enggak ini mau masuk Islam? Enggak, ternyata enggak mudah langsung pengen masuk Islam langsung dimasuk Islam itu enggak. Jadi ada 3 ustadz yang datang ke rumah saya menanyakan banyak hal tentang keseriusan bunda itu. Akhirnya yang terakhir, ustadz ketiga itu yang dari Buddha itu yang membawa saya ke Muhtadin. Di majelis Muhtadin itu majelis mualaf. Jadi di situ banyak mualaf-mualaf yang dibina di situ. Ya, di situ Buddha masuk Islam tanggal 6 September tahun 2005. Setelah itu Bunda ngaji terus. Mungkin adik-adik kalah semangatnya sama bunda. 14 majelis taklim dalam 1 minggu. Ada enggak? Kajian 14 majelis taklim dalam 1 minggu. Kajian loh. Ini bunda itu. Jadi khusus Selasa ini 4 majelis taklim. Itu kalau dari dulu itu. Alhamdulillah sampai hari ini yang istiqomah mau sampai hampir 10 tahun ini. Ya bukan 10 tahun. Istiqomah yang hari Selasa itu 6 tahun. 6 tahun tidak pernah telat. Hari Selasa itu masih 2 majelis. Selasa pagi 8 sampai 10 sama nanti sore itu, kalau nanti sore ini bunda yang bikin kajian. Nah, kalau adik-adik mau ikut kajian bunda di di Masjid Darul Husna di Jalan Veteran di perempatan Warung Boto yang besar itu. Ada masjid yang bagus itu. Itu Bunda tafsir Al-Qur'an, tapi bukan Bunda yang ngisi. Bunda yang bikin kajian. Itu yang ngisi tafsir Qur'an. Maghrib sampai Isya dapat snack sama minum. Bunda istiqomah ngasih snack sama minum. Bunda yang ngasih. Jadi Bunda mencari ustaz yang hafiz Quran, tapi alhamdulillah itu sejak pertama saya kasih amplop waktu itu 6 tahun yang lalu itu tak kasih amplop 150.000. Beliau bilang enggak usah memberi saya apapun, beri gitu. Saya sudah diberi Allah banyak. Bunda masuk Islam saya sudah senang. Tidak perlu memberi saya apapun gitu. Jadi selama 6 tahun mengisi setiap Selasa, kecuali pas lagi tugas saya nyari pengganti, yaitu saya ngasih Pisaro. Kalau beliaunya tuh Pak Ustadz Budi Setiawan tuh sama sekali nggak mau. Sampai sekarang sore nanti ini udah beli snack tadi, Bunda udah tak siapkan snacknya, Bunda kesini tadi. Nah itu udah 6 tahun istiqomah Bunda. Awalnya ditentang orang-orang warung botol sini, kok udah nggak mau Bu anu ngaji. Pun boten sah ngambil pengajian, percuma. Ditentang sama takmir-takmirnya, saya tetap ngeyel, pokoknya saya ingin membantu memakmurkan masjid, karena masjidnya besar sekali tapi sepi jamaah, sepi banget itu masjidnya itu. Alhamdulillah sekarang ini yang istiqomah takmir-takmir masjid itu, yang orang-orang yang butuh ilmu itu, yang sampai istiqomah 6 tahun dia ngaji masih 100 setiap sore. Awalnya 150, 140 itu, 6 tahun yang lalu itu 150 itu, sekarang udah tinggal 100, tapi itu insya Allah alhamdulillah orang-orang yang benar-benar butuh ilmu itu. Jadi ustadz-ustadz atau takmir-takmir atau orang-orang yang benar-benar butuh ilmu itu. Nah itu salah satu cara Bunda berdakwah. Jadi panjenengan adik-adik ini jangan eman-eman kalau meluangkan waktu untuk berdakwah, apalagi mencari ilmu. Kalau panjenengan mendahulukan, udah tahu pasti ya, kalau mendahulukan agama, kalau mendahulukan akhirat, dunia ngikutin. Ini udah Bunda buktikan semuanya. Ini Bunda masuk Islam 10 tahun. September kemarin ini 10 tahun. Ninggalkan harta dan keluarga. Anak Bunda kandung 1, cucu 2, menantu 1 masih di non muslim. Bunda sudah diganti anak 70. Anak asuh Bunda 70. Ini juga anak asuh ini kecil ini. Dari lahir ini saya punya 2 bayi sejak lahir yang diserahkan ke Bunda karena tidak diharapkan keluarganya. Dan banyak anak-anak yatim, yatim piatu dan juga duafa. Yo, jadi belum tinggal di rumah semua. Lainnya masih tinggal di luar. Jadi Bunda sudah diganti rumah sama Allah itu 2 rumah. Seharga 1M. Ini benar ini, enggak ngapus sih Bunda. Boleh dicek silakan. Nanti saya kasih Bu di mobil ada buku enggak, Bi? Nanti ngikut ke mobil saya, nanti tak kasih tambahan buku. Terserah nanti siapa yang antum kasih nanti ya. Enggak tahu nanti 5 atau apa, tak lihat dulu. Kalau ada 5 lebih 5 ya tak kasih lebih dari 5 gitu. Ya, itu Bunda udah diganti 2 rumah. Yang sekarang menjadi rumah yatim di Muslimah 1 di Jalan Veteran 128. Sekarang di sana ada anak-anak yatim piatu, tapi yang yatim piatu semuanya tunagrahita. Tunagrahita itu yang otaknya itu lemah, jadi daya pikirnya lemah, fisik normal. Sekolah di SLB. Nah, tapi ada yang normal juga di situ. Jadi yang normal itu yang menemani yang tidak normal itu tadi.